Dan ku berharap itu semua tak benar. Tolong jawab saya, siapakah dirinya? Pertanyaanku, aku melihat, mendengar, dan merasakan, dan ku berharap itu semua. Yeah.